metode beragamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, wa salafil ummah, dan salafus salih di kalangan umat ini. Sering ulama menyebutkan bahwasanya ketika disebutkan yakni kata-kata salaf, maka akan mengerucut pada Nabi Muhammad itu sendiri. Kalau ingin dilebarkan, Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Tapi ingat, harus ada embel-embel salih di belakang, yakni istilah salaf, salafus salih. Karena di zaman mereka pun, khususnya di zaman tabi'in, cikal bakal pengingkaran kepada sunnah sudah muncul. Di zaman tabi'ut tabi'in, semua perawi harus menyampaikan dari siapa dia mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW, karena sudah mulai bermunculan orang-orang yang berani berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada istilah atau ada embel-embel saleh di belakang kata salaf. Orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang terdahulu dibandingkan kita, baik dari ilmu, baik dari umur. Tapi ingat, yang saleh di antara mereka. Itulah yang dimaksudkan dengan al-baydha, yang diterjemahkan di sini dengan Islam yang putih bersih, yaitu cara beragama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau radhiyallahu anhu ajma'in, dan juga salaful ummah, salafus salih. Hadhihi hiya al-mahajja wa at-tariq alladhi yajibu 'ala al-khalafi ay yaslukuh. Inilah ia jalan yang wajib diikuti oleh orang-orang yang datang belakangan. Al-khalaf, lawan dari salaf. Khalaf, orang yang belakangan, di belakang. Pendudian bahasa kita. Inilah jalan yang wajib diikuti oleh orang-orang yang datang belakangan atau di akhir. Ayyasluku wa ayyasiru ma'ahu iqtida'an bil qudwatil uzma Rasulullah SAW. Mereka harus menapaki jalan ini. Mereka harus menjalani jalan ini karena mereka mentauladani, mengikuti panutan yang paling mulia, yang paling agung, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ashabihi, dan juga kemudian dia mengikuti metode beragamanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi a'immatil muslimin, hadhihi hiya al mahajjah, dan juga kepada para imam kaum muslimin yang tentunya memiliki manhaj sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mereka, bahkan mungkin sampai kepada orang yang baru meninggal kemarin-kemarin, maka mereka adalah orang yang terdahulu daripada kita, baik berkaitan dengan umur dan juga ilmu, dan mereka merujuk cara paham atau cara beragama mereka kepada para salafus salih, Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa yughni an hadha qawluhu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan juga untuk memperkaya makna dari sabda Nabi Muhammad ini, kata beliau, dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Nabi Muhammad SAW, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu hari yakni membuat satu garis lurus di hadapan para sahabatnya. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, thumma qala hadza sabilullah. Suatu hari Nabi Muhammad SAW membuat garis lurus. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Wa qala hadhihi subul ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Kemudian Nabi Muhammad SAW membuat garis-garis di bagian kanan dan juga kirinya. Dan beliau bersabda, ini jalan-jalan yang lain. Dan di setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Jalan yang menyimpang, jalan kesesatan, jalan kekufuran, jalan kesyirikan. Semua ada syaitan yang menyeru kepadanya. Thumma tala, kemudian Nabi Muhammad SAW membaca firman Allah ini. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. As-Sirat, pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am 153 ini ditafsirkan oleh para ulama dengan berbagai macam penafsiran, dan kita tahu bahwasanya perbedaan penafsiran para ulama untuk sebuah ayat itu penafsiran yakni varian, penafsiran yakni yang saling menopang satu sama lain, bukan penafsiran yakni paradoksi atau perbedaan, tidak, saling menguatkan satu sama lain. As-Sirat diterjemahkan dengan Al-Islam, As-Sirat diterjemahkan dengan Al-Quran, As-Sirat diterjemahkan dengan As-Sunnah, As-Sirat diterjemahkan dengan semuanya. Dan tidak ada yang bertolak belakang satu dan yang lainnya. Inilah yang ditinggalkan untuk kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Dalam riwayat lain, taraktu fikum ats-tsaqalain. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang berat. Kata Nabi Muhammad SAW, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selamanya. Maka dipahami secara terbalik, jika orang tidak mengikuti dua perkara yang berat yang Nabi Muhammad tinggalkan, dia pasti sesat. Yaitu kata Nabi Muhammad SAW, kitabullah wa sunnati. Kitabullah Al-Quran Al-Karim dan sunnahku sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fasiratullahi wahidun wa amma ma'adahu fahiyya turukun kathirah wa ala kulli tariqin minha syaitanun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, yadu'un nasa ilaih. فَمَنْ تَرَكَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَقَعَ فِي الطُّرُقَاتِ الْمُلْتَفَّةِ الْكَثِيرَةِ وَأَخَذَتْهُ الشَّيَاطِينُ وَاجْتَوَلَتْهُ الشَّيَاطِينُ وَلِهَذَا نَدْعُو اللَّهَ فِي سُورَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَهِيَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Syekh melanjutkan, maka jalan Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu, kebenaran itu cuma satu, al-Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir-akhir surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah adalah wali, penolong untuk orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Kata Imam Ibn Kathir, perhatikan bagaimana Allah menyebutkan kegelapan, Allah menyebutkannya dalam bentuk plural, jamak. Karena memang kegelapan itu banyak. Yang dimaksudkan dengan kegelapan adalah kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata an-nur, Allah menyebutnya dengan lafaz mufrad, kata singular, satu kata yang pasti bermakna cuma satu maknanya. Allah tidak sebutkan anwar, Allah tidak sebutkan nurat misalnya, tidak. Hanya satu cahaya, Islam. Maka kata Syekh, fasiratullahi wahidun, maka jalan Allah itu hanya satu. Wa amma ma adahu fa hiya turukun kathirah. Selainnya itu jalan-jalan yang lain yang begitu banyak. Wa ala kulli tariqin minha syaitanun. Setiap jalan itu ada syaitan yang menyeru kepadanya, mengajak untuk menjalani jalan itu. Entah itu kekufuran, entah itu kesyirikan, entah itu dosa besar, kemaksiatan, mesti ada yang menyerunya, memanggilnya. dengan rayuan mereka yang macam-macam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang kita sebutkan tadi. Faman taraka siratal mustaqim waqa fi hadhihi turuqat al muttafah al kathir. Maka barang siapa yang meninggalkan jalan yang lurus, meninggalkan Islam, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan As-Sunnah, maka dia pasti akan memasuki ke salah satu di antara jalan-jalan yang banyak itu. Tidak lain. Orang meninggalkan firman Allah, meninggalkan sabda Nabi Muhammad, mesti disambut oleh syaitan untuk masuk ke jalan yang lain. Dengan berbagai macam penyimpangan. Entah penyimpangannya di akidahnya, entah penyimpangannya di akhlaknya, entah penyimpangannya di muamalahnya, terserah. Karena dia sudah keluar dari rel, maka yang siap menampungnya, syaitan-syaitan. Dah, kamu kemari aja. Itu kajian keras. Itu kajian suka bid'ah-bid'ahin orang. Itu kajian suka syirik-syirikin orang. Ah, itu kajian yang sok benar sendiri. Sudahlah, di sini aja. Di sini enak. Enggak ada yang begitu-begitu. Semuanya welcome di sini. Tidak ada saling tuding satu sama lain. Yang penting hatinya bersih. Muhanya wah hati bersih. Gimana hati bisa bersih? Anda sama Allah kurang ajar. Kan orang gitu ya. Ada orang malas meninggalkan amal dengan mengatakan yang penting hati bersih. Bagaimana hati Anda bersih? Anda meninggalkan kewajiban kepada Allah. Tunjul dahinya benar ya. Subhanallah. Sebaik-baiknya perempuan misalnya, akhlaknya luar biasa baik, tapi dia kemudian, misalnya dia perempuan ini salat gitu ya, on time salatnya ya, bahkan adzan baru berkumandang Allahu Akbar, langsung sembahyangnya, saking on time-nya, dihadanginya pokoknya, sampai bikin countdown, hitung mundur, ini 5 detik lagi adzan, 5, 4, 3, 2, Allahu Akbar, Allah, on time, salatnya perempuan ini. Tapi di luar sholat, dia enggak jilbab. Di luar sholat, dia buka aurat. Yang penting kan hatinya bersih. Subhanallah. Kenapa itu? Kalau misal ada pertanyaan, lebih baik mana? Perempuan menutup auratnya, akhlaknya buruk, dengan perempuan yang akhlaknya baik, tapi kemudian, yakni, apa istilahnya, sama Allah, dia tidak ikut, yakni aturan. Di antaranya tidak berjilbab. Tentunya pilihannya tidak tepat ya. Yang bagus itu yang sama Allah taat, yang akhlaknya juga baik. Karena kalau misalnya manhajnya lurus, harusnya berimbas kepada akhlak. Maka perlu dipertanyakan, kok sudah lama ngaji, tapi kok kemudian akhlaknya enggak baik-baik, ada yang salah dengan orang tersebut. Maka jika harus memilih, soalnya pilihannya enggak enak. Seperti kata almarhum dai sejuta umat ya, pilih singkong beneran atau roti hayalan. Kata beliau, roti beneran. Gak ada pilihan ya. Roti yang beneran dong. Jamaah, perempuan yang menutup auratnya, mungkin di sana sini akhlaknya masih buruk, lebih baik. Kenapa? Dia sama Allah taat. Yang ini baik akhlaknya, tapi sama Allah gak taat. Percuma kebaikannya. Walaupun ini pilihannya gak tepat sebenarnya. Karena orang kalau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mesti berimbas kepada akhlak. Kembali kepada pernyataan yang tadi, yang penting hatinya. Bagaimana hati Anda akan baik kalau tidak Anda menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Karena menyembah Allah lah, karena mengikuti Nabi Muhammad lah, hati Anda jadi lunak dan kemudian jadi baik. Karena baiknya Anda, standarnya itu Anda dipandang Allah baik atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ada ya seperti itu ya. Orang yang penting hatinya baik. Kalau susah tapi beramal gini, yang penting baik hatinya. Gimana? Anda berarti sama Allah enggak baik. Allah perintahkan Anda perintah-perintah. Allah larang Anda dilarang-larangan. Anda harus saat itu bukti Anda baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kembali kepada perkataan Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan. Maka barang siapa yang meninggalkan jalan yang lurus ini, Islam yang putih bersih, Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia pasti akan masuk ke salah satu jalan-jalan yang banyak tersebut. Wa akhadathu syayatin, dan pasti syaitan akan merangkulnya, mengambilnya. Karena sudah keluar dari rel. Makanya sangat kita sayangkan kalau misalnya sebagian di antara pian, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, ada yang ngaji di sini tapi masih mengutamakan rasa. Masih pakai rasa. Rasa yang pernah ada. Masih mengutamakan rasa. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, bah, ada ramai pengajiannya ya. Anda berarti masih pakai rasa. Padahal ketika Anda melangkahkan kaki ke majelis ta'lim manapun, majelis ta'lim sunnah, tauhid, cikal bakal hidayah, Anda sudah ingin atau Anda sudah akan meraihnya. Berhenti. Kenapa? Anda masih mengedepankan akal dibandingkan naql atau firman dan juga sabda. Susah. Susah nanti baliknya. Maka ikhlaskan niat bahwasanya Anda kemari untuk belajar. Selama yang ulun atau yang ustaz-ustaz lain sampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad ilmiah, dengan keterangan bahkan sekarang sedang melakukannya, menerangkan kata bayadha sepanjang ini, maka bersabarlah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah dengan teman-teman yang saleh. Kadang membosankan, kadang enggak seru, tapi Anda harus bersabar karena merekalah yang nanti insyaallah akan menyelamatkan Anda ketika Anda sedang mungkin futur. Mereka mungkin tidak menyenangkan, tidak terlalu bisa bercanda gitu ya. Mungkin enggak terlalu asik gitu ya, enggak bisa ada nongkrong ya. Karena mereka di masjid. Di masjid. Kenapa? Dia marbot masjid. Maksudnya dia suka ke masjid. Enggak bisa seperti kemudian kayak orang-orang. Membosankan. Tapi subhanallah, di balik itu mereka lah yang pasti mengingatkan Anda ketika Anda lupa. Mungkin ketika Anda tidak ada pengajian pun mereka yang cari. Hei, antum sakit ya? Aduh, enggak nih. Wah, kenapa enggak ada pengajian? Diingatkan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi bersabarlah dengan teman-teman yang saleh, walaupun terkadang membosankan. Tapi mereka orang-orang yang baik. Anda sudah ada di komunitas yang baik. Toh nanti ada waktunya kita bersenda gurau. Bukankah sebagian di antara pian sepakan sekali ada yang futsal, ada yang bulu tangkis. Kan seru, rame. Ya. Sesekali bahapakan, gak ada masalah. Saya pernah ikut soalnya. Tapi saya pengen ikut mahapak, gak enak. Saya ustadz soalnya. Dulu ya waktu main bulu tangkis. Wah, sama Miswan, sama Pak Musa dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang penting bercandanya tidak berlebihan ya. Jangan sampai kemudian mengejek fisik dan lain sebagainya. Ya yang standar lah, biasa lah. Wallahu a'lam bissawab. Seru kok, ini agama yang mudah kok. Ini agama yang yakni ada senda gurunya, ada relaxnya, ada santainya. Ada waktu kosong nanti misalnya pas Id ya Allah, kosong karena pengajian, muunjunan, pian karena ada masalah. Nah, karena dapat-dapat, karena Pak, mungkin Anda belum bisa. Ulun di antara yang tidak bisa. Kapan menjerujut ini apabila? Iya, karena kata orang-orang yang muunjun itu sensasi jerujutnya itu yang dicari. Padahal ketika dapat iwaknya dirilis. Sing ganalan iwaknya kita lepas. Mancing mania, mantap. Umah, bodohnya sing ganalan nih Pak lepasnya pulang ya. Ya Allah. Tadi menarik bilang wah sampai urat bulu keluaran sampai keluar-keluar wih. Mbah dapat dilepas Bang. Dapat ambil makan seru-seruan. Boleh, no problem, enggak ada masalah. Cuman jangan lupa waktu. Yang suka olahraga juga jangan berlebihan. Ada waktunya. Silahkan. Ada yang punya hobi, no problem. Hobinya riding enggak ada masalah, tapi safety first. Harus lengkap semuanya ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau misalnya sepeda motor Anda 500, 600, 1000 cc, maka atribut Anda yang selevel. Jangan 1000 cc, Anda pakai sandal jepit. harus pakai sepatu safety. Semuanya harus safety. Kenapa? Ini kencang sekali sepeda motornya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ya. Belum ngomong apa sebenarnya ini. Enggak, kena kada terbaca nang ini nah. Oke, kata beliau, maka syaitan akan mengambilnya, akan meraihnya. Kalau seseorang keluar dari jalan yang lurus, maka syaitan akan meraihnya. Itulah yang kita sayangkan yang terjadi kebanyak saudara-saudara kita kaum muslimin ketika sudah menyimpang karena mengaji masih pakai rasa, yang ngambil syaitan. Yang mengambil mereka adalah syaitan karena cocok dengan hawa nafsunya. Walihada nad'u, oleh karena itu atau makanya kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Disuruh Al-Fatihah setiap salat yang kita lakukan. Dan dia adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Allah berfirman dan ini doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. 17 kali minimal kalau itu salat lima waktu. Kalau Anda plus dengan salat sunnah rawatib plus 12 rakaat lagi. Berarti 29. Kalau plus kemudian Anda tahiyatul masjid, Anda setelah wudu yakni salat antara adzan iqamah salat, tambah banyak lagi tuh. Kata Syekh Abdul Razzaq, seseorang ketika membacanya itu harus memaknainya, Anda sedang berdoa ketika menyebutkan ihdinash shiratal mustaqim. Bukan cuma membaca, Anda sedang berdoa, kata Syekh. Makanya jangan cepat-cepat baca Qur'annya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apaan langsung dolinnya doang. Ini ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Itu kemana? Kecepatan. Memang malaikat Allah punya speed yang luar biasa. Tapi kalau seperti itu, cepat juga. Wah, lajunya ini. Malaikat Allah punya speed luar biasa. Sama dengan jin, mereka juga punya kecepatan luar biasa. Bukankah mereka menawarkan kala itu kepada Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman berarti ke Palestina ya, atau pokoknya ke Syam sebelum seseorang mengedipkan matanya. Berarti kan cepat sekali. Dan yang dipindahkan berarti kan benda solid, bukan dia basicnya rohani, roh kemudian masuk akal. Kok basicnya roh, kita kan ada tulang dan daging. Kalau sesuatu itu roh, masuk akal kita, bisa kita. Wah, lebih cepat daripada The Flash kan. Wah, bisa. Tapi yang mereka pindahkan benda solid. Kursi, singgah sana. Karena di sana. Kalau di sini, singgah sini. Aduh, mulai ngabur. Allah bisa. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat kita, yaitu surah Al-Fatihah. Dan dia adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun salat. Yaitu doa ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Asy-syuhada, as-salihin, as-siddiqun. Nabi Muhammad saja ketika meninggal beliau berdoa dengan doa mirip dengan surah Al-Fatihah. Kata Aisyah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min nabiyyin yamrudu illa khayyara bainad dunya wal akhirah." Tidak ada seorang nabi pun yang sakit kecuali mesti akan diberikan kepadanya penawaran mau mati sekarang apa ntar. Mati sekarang berarti selesai penderitaan sakitmu. Kalau ntar ya kamu harus sabar dengan penyakitmu. Dan kata Aisyah, "Saya mendengarkan Nabi Muhammad ketika beliau sakit dan di sakit itulah beliau meninggal. Saya mendengarkan beliau bersabda, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Aku ingin bersama orang-orang yang entah yang telah engkau berikan nikmat. Siddiqin, orang-orang yang imannya sangat jujur seperti Abu Bakar dan yang lain. Orang-orang syuhada yang mati syahid di medan perang. Kemudian dan orang-orang yang saleh." Kata Aisyah, kala itu saya tahu beliau sedang ditawari dan beliau milih mati hari itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara keistimewaan nabi dan rasul, mereka ditawari. Kalau kita kan enggak ya, coba kita misalnya ditawari jua ummah, menawar terus. Pian sore kena pang matilah. Setahun pang lagi umur nawar setahun. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni itu perbedaan kita dan Nabi, kekhususan mereka itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan seperti orang yang engkau murkai. Yang dimaksudkan mereka adalah Yahudi, mereka punya ilmu tapi mereka tidak amalkan. Waladdallin, dan tidak juga seperti orang-orang yang tersesat, yaitu Nasrani. Mereka beramal tapi tanpa ilmu. Kaum muslimin, mereka berilmu dan mereka mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Masuk ke kitab halaman 106. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan para sahabatnya di atas agama yang lurus dan mapan. Terang benderang menyilaukan. Tidak ada kesamaran. Nah, ini nih. Saya ingin bacakan keterangan yang lain berkaitan dengan tidak ada kesamaran ini. Hadis yang kurang lebih sama ini kan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim. Nah, yang di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, yang di dalam riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan di Hasyiatus Sindi untuk syarah Sunan Ibnu Majah, kata beliau yang dimasukkan dengan al-baydha, yang dimaksudkan dengan al-baydha, yang diterjemahkan di sini dengan Islam yang putih bersih, ai al-millah wal hujjah wadhiha, ia adalah jalan, dia adalah hujjah yang jelas, jalan yang jelas, allati la taqbalu syubah aslan, jalannya ini tidak menerima syubhat saking jelasnya. Makanya disebutkan di sini terang benderang menyilaukan, enggak ada yang samar dalam agama Islam. Syubhat datang dari luar, karena ujian yang kita terima, dan ini diantara bagaimana cara syaitan menjerumuskan kita kepada kesesatan, syahwat dan syubhat. Syahwat identik dengan kelezatan-kelezatan, makanan, minuman, berkaitan dengan kemaluan. Orang bodoh biasanya yang kena. Tapi kalau syubhat lebih kepada pemikiran. Orang-orang pintar yang kena. Karena kecerdasannya, karena mungkin yakni tingginya ilmunya, akhirnya mengabaikan firman. Mengabaikan kita bisa tafsirin sendiri. Para penafsir itu laki-laki, kita juga laki-laki. Wow. Jadi gampang sekali mensejajarkan diri dengan para ahli tafsir. Akhirnya menafsirkan firman Allah, menjabarkan sabda Nabi Muhammad semaunya. Bahasa Jawanya saenak udele dewe. Yang paham ketawa dia. Semaunya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama itu pewaris para nabi. Nabi Muhammad menurunkan, mewariskan ilmu pada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad SAW itu pasti cocok dengan akal sehat. Kalau ada orang yang kemudian menolak firman, ada orang kemudian menolak sabda, akalnya yang enggak benar. Ini prinsip Ahlus Sunnah, bahwasanya al-aqlus sahih, akal yang sehat itu mesti cocok dengan firman dan sabda. Allah itu al-hakim, maha bijaksana. Dengan semua hukumnya, mesti Allah tahu mana yang maslahat untuk kalian, mana yang mudharat. Inilah hukumku. Kita nentuin hukum sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ulang-ulang. Rasulullah SAW meninggalkan para sahabatnya di atas agama yang lurus dan mapan. Terang benderang menyilaukan. Saking jelasnya. Makanya sampai keterangan Nabi Muhammad, malamnya seperti siangnya. Malam kan gelap. Enggak, ini malamnya terang juga. Saking jelasnya bagaimana kiasan Nabi Muhammad untuk menerangkan Islam itu agama yang jelas. Bahkan kata disebutkan dalam Hasyiatus Sindi, agama yang lurus, jalan yang lurus yang tidak menerima syubhat. Makanya lu sering sampaikan kepada pian, miliki satu buku, yaitu terjemahan Indonesianya Ensiklopedia Hadis volume 1. Volume 2-nya kayaknya belum keluar. Karena volume 2 kitab yang lain yang akan mereka terjemahkan. Ini kitab milik Imam Ibnu Qutaibah. yang berjudul Ta'wil Mukhtalaful Hadith. Imam Ibnu Qutaybah meninggal tahun 300-an sekian Hijriah. Dia bukan yang pertama yang ngarang kitab yang modelnya begitu. Imam Syafi'i lebih duluan. Dengan judul, bukan judul yang sama. Imam Ibnu Qutaybah yang niru sebenarnya. Imam Syafi'i punya kitab, selain kita kenal beliau punya kitab fikih Ar-Risalah, beliau punya kitab usul usul Ar-Risalah, punya kitab fikih Al-Umm. Beliau punya karangan hadis Mukhtalaful Hadis. Jadi ayat-ayat, hadis-hadis yang secara zahir sepertinya ada paradoksi. Imam Syafi'i sudah terangkan secara ilmiah, cara memahami. Makanya disebutkan beliau di antara yang pembaharu, karena beliau meninggal di tahun 204 Hijriah. Dengan karangan-karangan beliau. Nah ini Imam Ibnu Qutaybah Ta'wil Mukhtalaful Hadis. Di bahasa Indonesianya diterjemahkan Ensiklopedia Hadis volume 1. Dikeluarkan oleh Bania Publishing. Membahas di dalamnya seratusan ayat dan ayat, ayat dan hadis, hadis dan hadis yang sepertinya bertolak belakang, paradoksi, bertentangan, tapi diterangkan secara ilmiah. Kata Imam Ibnu Khuzaimah, jika kalian mendapatkan satu ayat dan ayat, satu ayat dan hadis, satu hadis dan hadis secara zahir bertentangan, bawa kepada saya akan terangkan bagaimana cara memahaminya. Karena semuanya bisa dipahami. Cuman ulama yang menerangkan, bukan semau kita. Wallahu alam bissawab. Tidak ada kesamaran, kerancuan dan tidak kejelasan sedikit pun. Semuanya jelas. Maka tidak ada alasan bagi orang yang menyeleweng darinya karena hujjah telah ditegakkan dan telah sampai kepadanya. Enggak ada alasan. Apalagi Anda sudah menyampaikan hujjah kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak, kepada teman. Hujjah sudah sampai. Hujjah sudah sampai, maka tugas kita sudah selesai. Memang di setting begitu kayaknya. Jadi kalau si ustadz masih ngomong, maksudnya azan dulu. Silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan para sahabatnya di atas agama yang lurus dan mapan. Terang benderang menyilaukan, tidak ada kesamaran, kerancuan dan ketidakjelasan sedikit pun. Siapa di antara pian? Ini boleh angkat tangan yang enggak ada masalah ya. Yang mungkin dulu mungkin pernah belajar tasawuf ya. Ada yang angkat tangan? Enggak ada yang berani angkat tangan. Enggak, saya wawancarai kok. Terkadang ketika pian belajar, akal pian normal dong. Pian bertanya tentang satu perkara, entah itu ke orang tua pian atau ke guru pian, dan jawabannya nyawa belum paham lagi. Nyawa belum sampai lagi waktunya. Nyawa kada harapan paham. Hah, itu agama apa itu? Enggak jelas. Kalau kita tidak tahu akan satu perkara, katakan wallahu alam, yuk kita nanya ustaz. Yuk kita lihat keterangan para sahabat. Yuk kita lihat keterangan yakni para ulama tentang firman tertentu, tentang sabda tertentu. Jangan katakan kepada orang, ikam belum waktunya lagi, kada paham kamu. Ini anak bukan anak kecil, dia sudah besar, dia sudah dewasa, dia sudah faham. Anda saja yang tidak bisa menerangkan apa? Karena memang yang Anda pelajari jelimet. Yang Anda pelajari ruwet. Gimana Anda akan menerangkannya? Ini hakikat Tuhan, ini hakikat Tuhan, ini hakikat Tuhan, ini hakikat Tuhan. Siapa memahaminya? Mikrofon ini Tuhan. Siapa guru memahaminya tuh? Nyawa belum sampai lagi waktunya. Nah. Pian pang, bunda belum sampai juga aja. Ketahuan dia aja gak nyampe. Ulun kan pernah ceritakan ke pian ya, teman ulun ya, yang kemudian bapaknya kena kajian yang begituan ya. Jadi orang linglung, bingung. Sampai menyebutkan bahwasanya rokok dan yang bungkus rokok dan kemudian koreknya tahu lekam ya, nih pang hakikat Tuhan. Sampai error bapaknya. Dicari sama teman ulun gurunya, gak ada. Hah, ini guru yang tidak bertanggung jawab. Subhanallah. Gimana subhanallah? Wallahu a'lam bishawab. Pantas enggak ada angkat tangan ya. Karena akan memalukan. Aduh. Suah dibunguli juga bahari aku ya. Macam-macam. Macam-macam dibilangin macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, satu artikel bagus. Ya, tulisan Ustaz Abdullah Taslim tentang borok-borok sufi, silahkan baca. Kalau pian sabar ingin membaca, ya baca Talbis Iblis. 200 sampai 300 halaman di antara total 500 sampai 600 halamannya itu tentang tasawuf. Beliau bantah habis tasawuf Imam yakni Ibnul Jauzi. Yang ulun pribadi merencanakan kalau memang kajian berlanjut dan Ustaz Ahmad tidak melanjutkan kajian malam Selasa, Talbis Iblis kita pindah malam Selasa aja. Jadi tiap malam Selasa Talbis Iblis. Wallahu a'lam bishawab. Setiap malam Jumat ya tetap yakni mulia dengan manhaj salam. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka tidak ada alasan bagi orang yang menyeleweng darinya karena hujah telah ditegakkan dan telah sampai kepadanya. Ingat, ini tugas semua kita menyampaikan, menegakkan hujah, bukan merubah orang. Sampaikan saja, mungkin perlu timing yang tepat karena mungkin yang kita akan sampaikan kepadanya orang tua kita, paman dan bibi kita, orang-orang sekitar kita, mungkin perlu pengwaktuan yang tepat baru Anda tegakkan hujah. Kayak sebagian teman-teman misalnya masih ada pertanyaan yang seperti ini, Ustadz bolehkah izin keluar? Izinnya kemana gitu? Ke satu tempat yang pasti diizinkan orang tua, tapi kemudian ketika keluar dia ke pengajian. Karena kalau ngomong bah ma ulun ke pengajian, pengajian mana? Masjid Imam Syafi'i, kada boleh. Nah gitu. Ulun katakan, mau sampai kapan Anda berdusta? Mau sampai kapan Anda biarkan orang tua Anda tidak faham bahwa yang dibahas di sini enggak ada masalah apa-apa. Pian tidak ingin hadir abah atau mama, coba tonton streaming. Karena kajiannya live. Tidak ada kemudian yakni kesamaran, tidak ada kerancuan, ketidakjelasan. Kitabnya jelas, Anda bahkan bisa pegang di rumah, kita baca sama-sama. Di antara faedah ketika belajar dan pakai kitab, semua pian juga pegang, yang ulun baca, yang pian lihat. Wallahu alam bissawab. Belajar. Anak Anda mungkin sudah merasakan nikmatnya ngaji. Dia ingin orang tuanya juga merasakan nikmat yang sama, tapi Anda memotongnya. Karena Anda hanya dapat info separoh dari luaran. Kajian keras, kajian yang macam-macam lah. Wallahu alam bissawab. Lanjut. Ini termasuk keistimewaan dan kekhususan generasi sahabat. Karena mereka tidak sama dengan yang lainnya, yaitu generasi berikutnya. Mereka yang mengamalkan, mempelajari, dan menyampaikan kebenaran. Kalau tidak ada mereka, ya siapa yang menyampaikan Islam ini kepada kita sampai detik ini? Perantara kita dengan Nabi Muhammad SAW pertama kali, sahabat beliau, radhiyallahu anhu ajma'in. Para sahabat sangat faham sekali ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Mereka tahu bahwasanya mereka harus menyambung tongkat, kalau bisa katakan estafet Islam ini. Mereka tahu, mereka diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Farubba muballighin aw amin sami'in. Bisa jadi orang disampaikan kepadanya sabdaku lebih faham, lebih cepat mengerti dibandingkan yang dengar langsung. Ketika beliau juga bersabda, kemudian falyuballighu asyahid al-ghaib. Falyuballigh, hendaklah orang yang hadir sekarang menyampaikan kepada yang tidak hadir. Bukti bahwasanya mereka harus lanjutkan ini. Makanya mereka menyampaikan Islam kepada kita, turun temurun. Di antara keistimewaan agama kita ini, agama Islam khususnya ilmu hadis, ilmu yang bersanad. Semua rijalus sanad, semua orang-orangnya tercatat dalam sejarah, turun temurun. Bahkan sifat-sifat mereka, derajat mereka, jujurkah mereka, terpercayakah mereka, kuatkah hafalan mereka, lemah hafalan mereka, atau orangnya tidak ada muru'ah, dan lain sebagainya dan sebagainya. Ya, muru'ah, kewibawaan, itu dibahas, yakni dalam ilmu sanad. Sekuat apapun misalnya hafalan seorang, kuat hafalan, kuat juga tulisan, tapi kemudian tidak ada muru'ahnya, itu kurang di kalangan para perawi. Contoh misalnya untuk muru'ah, dan ini berkaitan dengan uruf, berkaitan dengan uruf, kebiasaan masyarakat. Misal, akan tidak etis kalau misalnya seorang ustaz lari pagi celana pendek. Ya, celana 3/4 aja mungkin gak nyaman. Apalagi celana pendek. Bukan apa-apa, bulunya itu bikin geli. Bebulu batis. Sidi lebih panjang dibandingkan selawar pulang, ya Allah, mengerikan ya. Kalau orang umum mungkin biasa, ah biasalah. Tapi kalau misalnya orang yang terpandang, orang yang ternama, orang yang harus jadi panutan, langsung hilang muru'ahnya. Wallahu alam bisawab. Seperti itu contohnya. Wallahu alam bisawab. Di kalangan para perawi itu pun, yakni mereka bahas. Bisa jadi orangnya itu hafalannya banyak, tulisan hadisnya juga banyak, tapi muru'ahnya kemudian kurang, mereka enggak ambil riwayatnya. Kenapa? Ini agama Allah. Mereka sangat teliti sekali dari siapa mereka mengambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ini agama yang sempurna. Ini termasuk keistimewaan dan kekhususan generasi sahabat karena mereka tidak sama dengan yang lainnya. Yang mengamalkan, yang mempelajari, yang menyampaikan kebenaran. Sementara manusia adalah pengikut mereka dalam ilmu tentang kejelasan yang gamblang ini. Dan manusia membutuhkan mereka dalam hal ini, karena perkara ini tidak diberikan kepada selain mereka. Iya dong, mereka adalah menteri-menteri layaknya menteri-menteri untuk seorang pemimpin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka memahami langsung, bahkan ayat itu terkadang turun untuk mereka hingga mereka sangat faham maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu, mimpi beliau bersesuaian dengan beberapa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya bersesuaian dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sahabat. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, laqad kana fi ma kana qablakum nasun muhaddatsun. Law kana fi ummati ahadun lakana Umar. Dulu umat-umat sebelum kalian ini ada orang-orang yang muhaddats. Muhaddats ay mulham, orang yang diberikan ilham. Seperti wahyu, tapi dia bukan nabi, bukan rasul. Dapat kabar berita yang cepat, kerlung hatinya, kebenaknya. Tapi dia bukan nabi, bukan rasul. Allah kasih. Kalau di umat ini ada yang seperti itu, Umar bin Khattab lah orangnya. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu. Maka setiap yang tersembunyi, tidak jelas dan samar, keterangan dan penjelasannya ada pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsir, kitab-kitab tafsir, jika metode penulisan mereka benar, maka tidaklah mereka mencantumkan satu firman Allah kecuali mereka akan tafsirkan dengan sabda Nabi Muhammad, dengan firman Allah yang lain, dengan sabda Nabi Muhammad, dengan perkataan para sahabat. Itu urutan penafsiran. Ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain, ayat ditafsirkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ayat ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Baru kemudian ayat ditafsirkan dengan dikembalikan ke bahasa induknya, yaitu bahasa Arab itu sendiri. Maka setiap yang tersembunyi, tidak jelas, samar, keterangannya dan penjelasannya ada pada para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah, sesama para sahabat pun terkadang mereka saling bertanya satu sama lain tentang penafsiran ayat tertentu. Apalagi tabi'in, terkadang sesama para sahabat mereka saling tanya. Dan yang sering jadi rujukan Abdullah bin Mas'ud, yang sering jadi rujukan Abdullah bin Abbas, yang sering jadi rujukan Abu Hurairah. Para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang maksud dari kata 40 dari sabda Nabi Muhammad SAW, jeda antara tiupan trompet yang pertama dan trompet yang kedua. Kata Nabi Muhammad, dan jeda antara tiupan yang pertama dan yang kedua 40. Para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, maksudnya 40 apa Abu Hurairah? 40 tahunkah? 40 bulankah? 40 bulan pekankah? 40 harikah? Atau 40 menit? Kita enggak tahu. Kata beliau, saya juga tidak tahu. Nabi Muhammad membikinnya los seperti itu, kita yakini saja, yang jelas jaraknya 40. Kalau 40 detik repot juga ya. Tiupan pertama semuanya mati, 40 detik, wah, tiupan kedua semua kita bangkit. Jadi kiamatnya cepat ya. Tapi kita tidak tahu. Tapi artinya mereka, sesama mereka saling juga bertanya, apa maksud dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalagi para tabi'in, mesti nanya para sahabat. Contoh seperti seorang tabi'in bertanya pada seorang sahabat, apakah Nabi Muhammad ketika Mi'raj face to face ketemu tatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala? Mereka tanya. Karena mereka mungkin ingin mendapatkan kejelasan. Kata sahabat yang mulia, kami dulu sudah menanyakannya. Lalu apa jawab Nabi Muhammad? Kata beliau, nurun inni arahu. Dalam bentuk bacaan yang lain, nurun anna arahu. Dulu bahasa Arab jangankan harokat, titiknya enggak ada. Makanya ada dua jenis bacaan. Tulisannya cuma begini, set, set. Enggak ada titiknya. Tapi orang bisa baca, ini nur. Tapi kemudian ada alif, kemudian begini, dan kemudian ada ya. Itu bisa ini, sesungguhnya aku, bisa anna. Bagaimana aku? Akhirnya ada dua jenis bacaan. Tapi dua-duanya lurus maknanya. Jawaban Nabi Muhammad SAW, nurun inni arahu, cahaya sesungguhnya yang aku lihat. Aku tidak lihat Allah secara langsung. Nurun anna arahu, tertutup cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Yang pertama kali memberikan titik untuk bahasa Arab itu siapa? Hajjaj bin Yusuf. Seorang khalifah yang lalim. Tapi dia membunuhin banyak ulama dia. Tapi dia punya jasa luar biasa. Sampai detik ini pun mungkin dia punya pahala. Ya, yang memberikan titik pada huruf hijaiyah itu dia, hingga kita bisa bedakan ba, ta, tha, zairo, ya, subhanallah, wallahu alam bisa. Makanya kalau misalnya seorang kayak teman-teman para ustadz yang doktor-doktor itu, ketika mereka meriset yang mereka ingin riset, mesti ketemu dengan bahasa Arab yang enggak, bukan enggak ada harokatnya, enggak ada titiknya mereka ketemu. Karena itu di Saudi Arabia, di perpustakaan besarnya masih tersimpan dalam bentuk film. Mereka harus lihat. Subhanallah. Para teman-teman atau para ustadz kita senior yang doktor-doktor itu, saya tahu ceritanya dari Ustadz Arifin Badri sendiri. Karena mereka riset, maka mereka diperbolehkan melihat file-file lama itu. Karena buku-bukunya sudah banyak yang hilang, tapi sudah sempat diamankan dalam bentuk film. Pas dilihat, wah, Hop and Show. Itu film sekarang nih berarti. Bukan nih file, tapi dalam bentuk film. Faham ya antum ya? Kemarin ada pertanyaan dari akhwat lagi, subhanallah ustaz, dulu saya suka nonton bioskop, khususnya disebutkan sama dia Fast Furious ya. Sekarang ada yang baru ustaz, memang saya tahu gak boleh nonton, tapi bolehkan nonton di YouTube. Akhwatnya nawar ya, subhanallah, mending nonton yani Rifqan TV atau Masjid Imam Syafi'i channel ya, atau KL Khairullah Anwar Lutfi channel. Yang filenya enggak nambah-nambah ya, gitu-gitu aja filenya. Enggak ada yang ngedit soalnya. Jangan sekarang hukumullah lanjut. Maka setiap yang tersembunyi, tidak jelas dan samar, keterangan dan penjelasannya ada pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akidah, ucapan, perbuatan dan agama mereka. Dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu, dan telah dimengerti oleh orang yang telah mengetahui, yaitu para sahabat. Hanya para sahabat maksudnya yang tahu. Banyak hadis kan yang kita tahu, para sahabat itu bercerita tentang bagaimana zaman Rasulullah dan Nabi Muhammad kala itu mendiamkannya. Bukti bahwasanya itu hukum di zaman itu. Dari mana kita tahu? Dari seorang sahabat. Seperti hadis yang sering berseliweran di hari-hari seperti ini. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu, kata beliau, seorang laki-laki dulu di masa Rasulullah, Rasulnya berarti masih hidup, dan beliau biarkan, berarti itu hukum. Seorang laki-laki menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan semua anggota keluarganya, dan dia makan dan sisanya dia bagikan. Bukan Rasul yang ngomong, sahabat yang ngomong, tapi Nabi ada. Kita tahu itu dari seorang sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Generasi yang mulia. Kemudian kita tutup. Ini mengharuskan wajibnya mengembalikan setiap masalah, kerancuan dan perselisihan kepada ilmu mereka, manhaj salaf, para sahabat Nabi Muhammad SAW, ridwanullahi alaihim jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam ikhlaf ulum amal. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Minjam pulpen ada? Bismillah. Ustadz, ulun dapat kupon daging. Masya Allah. Kita belajar manhaj, pertanyaannya daging ya. Oke. Tapi nanti habis ini juga ada pertanyaan tentang pernikahan kayaknya. Tolong video yang terakhir dibikin sama siapa? Akh Syarif ya. Tolong diviralkan ya. Tentang laki-laki jadi utusan setan ya. Jangan jadi utusan syaitan. Anda menyukai seorang wanita sekarang, maju. Jangan nanti ketika dia sudah nikah 10 tahun lagi Anda menyesal dan Anda rusak rumah tangganya. Anda punya rasa sekarang, sampaikan. Jangan ketika nanti 10 tahun lagi Anda, Aduh, kenapa barikat disampaikan lah? Anda sampaikan 10 tahun kemudian. Dan padahal memang waktu itu si akhwatnya juga punya rasa kepada Anda. Wah, binian kada kawa diketukan. Aku dengan bahari naksir banar lawan pian ni, tapi aku supan. Binian pian ketukan. Pacul giwangnya. Lumbus langsung. Ah iya kak. Giwang pacul, ya lo gelang pacul, kalung pacul, totonya kena gendam lah. Ustadz, ulun dapat kupon daging yang diselenggarakan oleh salah satu bank konvensional. Siap. Bolehkah ulun ambil atau ulun berikan ke orang lain yang mungkin lebih membutuhkan? Cara mendapatkan merubah hukum ya. Cara mendapatkan merubah hukum. Anda dapat hadiah, hajar aja. Enggak ada masalah. Kalau Anda ragu, kasihkan orang. Simple. Anda, cara Anda mendapatkannya, Anda dapat hadiah. Yang jadi masalah, Anda tahu dari mana hadiah ini. Yang membuat kemudian hati Anda, yakni ragu-ragu. Dari bank. Kalau dari bank Somad atau bank Udin, enggak ada masalah. Ini bank konvensional. Tapi ingat, cara mendapatkan merubah hukum. Maka basicnya, dia tetap adalah makanan yang halal, daging. Cuman sekarang Anda tahu asal-usulnya kan? Kasihkan orang. Dan tidak perlu Anda kasih tahu asal-usulnya. Kasihkan fakir miskin. Bu, ya, ini ada daging, bu, ayo labihan. Makasih. Pas pian berlalu lo. Berlalu lo. Dari bang, woy. Dasar anak laknat. Ditawak sini lo daging-dagingnya. Artinya kita sudah berlaru. Istilah kalau bikin film tuh kamera sudah ngikuti kita dari belakang. Kita berbalik. Dari bang bay. Kasihkan fakir miskin. Bahkan di antara fatwa para ulama yang kontemporer sekarang bahwasanya uang riba pun boleh diberikan kepada fakir miskin. Bagaimana cara menjelaskan kepada seseorang yang berpendapat bahwa kurban itu wajibnya hanya satu kali seumur hidup? Siap. Yang menjadikan itu sebagai alasan tidak berkurban padahal mempunyai kemampuan harta. Ini pemahaman yang salah. Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kurban. Makanya hukumnya sunnah mu'akkadah. Bahkan ada yang menyebutkan wajib. Karena Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Maka kata Nabi Muhammad, barang siapa yang punya kelapangan harta. Apa makna kelapangan harta? Punya harta lebih dari nafkah dia yang inti untuk dia, anaknya, istrinya. Di 4 hari. Idul Adha sampai hari Tashrik. Berarti Anda punya uang lebih. Maka, yakni berkurbanlah ya. Wallahu'alam bissawab. Jadi bukan satu kali seumur hidup, tiap tahun. Tiap tahun. Wallahu'alam bissawab. Dan jangan sampai Anda mampu beli handphone puluhan juta, enggak mampu kurban. Malu-maluin. Malu-maluin sama yang handphonenya cuman merek-merek enggak jelas. Cang, ceng, cong, hai, hai, ho. Macam-macam handphonenya, tapi dia kurban. Wah, Anda handphonenya, wow, mahal sekali. Dia handphonenya enggak jelas mereknya. Itu service centernya aja bingung. Dia habis beli ini kemana servisnya. Iya. Merek yang bikin tokonya itu mereknya. Disablon sama tokonya. Biar anak merek apa? Mau ditakuni. Sampai di... Ulun dulu pernah ditawari pengen merek apa? Subhanallah memang. Cina itu luar biasa ya. Anda pengen merek apa bisa. Asal memang kuantiti yang Anda ambil luar biasa besar. Barangnya persis seperti produk. Mungkin kita sebut misalnya kayak Acer atau apa gitu ya. Tapi mereknya merek Anda. Bayangkan antum ada laptop mereknya Udin. Wah keren ya. Misal. Itu nama pendek, nama panjangnya Kon Udin ya. Obat batuk gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, saya masih awam atau terdengar asing tentang ilmu tasawuf. Oh iya. Bagus. Pertanyaan saya, apa itu ilmu tasawuf? Bagaimana contoh ilmu tasawuf? Dan apakah ada anjuran ilmu ada ajaran ilmu tasawuf yang dibolehkan dalam ajaran Al-Quran dan Hadis? Tasawuf secara singkat, ilmu yang pelajari tentang bagaimana mensucikan hati dan jiwa. Anda jadi orang suci, jadi the saint. Apakah ada dalam Islam? Ada. Tazkiyatun nufus. Para ulama mengarang kitab-kitab tentang tazkiyatun nufus. Di Minhajul Muslim pun kita sudah pelajari bagian dari tazkiyatun nufus. Bab-bab yang pelajari agar kemudian kita memiliki akhlak yang mulia. Kenapa? Hatinya bersih. Begitu banyak sabda Nabi Muhammad tentang hati kan? Hati hitam, hati putih. Itu untuk memutihkannya gimana? Kemudian yang menyebabkan dia hitam apa? Kan amalannya kita bahas. Supaya tidak sombong gimana, supaya dermawan gimana, supaya semua dibahas. Tazkiyatun nufus, pengsucian hati dan jiwa. Tapi itu, kalau boleh kita katakan level pendidikannya, level pelajarannya, itu level 3. Akidah dulu, sebagai pondasi bawah. Kuat akidah Anda, melebar. Tingkatan kedua, ibadah. Bagus ibadah Anda, baru pengsucian jiwa. Tasawuf diletakkan itu jadi pondasi. Itu yang mereka pelajari dulu. Bab-bab pengsucian hati dan jiwa. Dan di antara keyakinan dalam kajian-kajian tasawuf ada al-hulul wal-ittihad. Ada kajian al-hulul wal-ittihad. Peleburan antara hamba dan Tuhan. Maka ketika Anda sudah melubur dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, Anda tidak mengapa meninggalkan kewajiban, Anda tidak mengapa bermaksiat, Anda Tuhan. Untuk apa beramal? Undan nih hakikat Tuhan bang ya, masya Allah. Pas dilihat KTP-nya dasar ngarnya Tuhan bin, subhanallah. Itu salah satu contoh saja. Makanya kata Imam Syafi'i, sejak zaman Imam Syafi'i sudah ada loh. Makanya beliau mencela Sufiyah dan tasawuf. Beliau mencela Sufiyah dan tasawuf. Sufiyah itu kelompoknya, tasawuf itu praktek belajarnya. Proses Anda belajar. Tasawuf supaya jadi sufi. Sufi itu orangnya, sufiyah pemahamannya. Tasawuf proses Anda belajarnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kata beliau bahwasanya tasawuf atau sufiyah itu berdiri di atas pondasi kemalasan. Anda gak usah marah sama saya. Mungkin yang di luar sana nonton ya. Baca kitab Diwanu Syafi'i halaman sekian saya lupa. Enggak banyak jilid, kayaknya cuma satu jilid kayaknya. Diwanu Syafi'i. Beliau yang menyebutkan bahwasanya asasut tasawufi al-kasal. Asas pondasi. Kita kan belajar pondasi nih, belajar akidah, belajar manhaj supaya kuat tonggaknya. Ibadahnya, baru kemudian kita belajar mensucikan hati dan jiwa, walaupun berbarangan pun bisa. Ini enggak, mereka asasnya tuh, pondasinya itu, galamnya, itu kemalasan. Bagaimana ibadah akan tegak, lawan basicnya malas. Makanya sangat cocok dengan hasrat manusia. Boleh tidak sholat, boleh melakukan maksiat, enak. Subhanallah. Jadi asasnya, pondasinya itu sudah, usulnya sudah kemalasan. Gimana akan beribadah? Tapi kalau seru-seruan, rame-ramean, rajin. Rajin. Kenapa? Seru, rame. Ada ketukannya, ada kicirikannya. Tung-tak-tung-tung, jos, ada josnya. Ada josnya. Wallahu alam bisam. Mungkin sebagian teman-teman juga suka lagu jazz ya. Padahal intinya dangdut juga, dudak-dudung jazz. Ada bedanya, beda suara doang. Subhanallah. Tontong, oyo, subuh, goreng. Sampai malam begendangannya. Subuh mana bisa bangun? Anda telat tidur sedikit aja, Anda tidur di atas jam 12 saja. Wah, jam 5 itu masih berat sekali untuk bangun. Semakin Anda awalkan tidur, semakin enak bangunnya. Anda jam 11, jam 10, jam 4 sudah seger. Kalau tidurnya jam 12, jam 1. Karena Mbah Begendangan ngobrolnya kan lama. Ngetehnya kan lama, ngopinya kan lama. Begitu selesai, udah jam 3. Anda tidur, subuh pasti bablas. Yang jelas-jelas wajib Anda tinggalkan, yang enggak ada tuntunannya Anda lakukan. Kenapa? Rami, seru. Wallahualam bishawab. Karena pondasinya sudah salah. Nah, dan sebagian teman-teman dulu adalah ex yang seperti itu ya. Wallahualam bishawab. Ya. Enggak sesuai tema. Enggak ada. Ini mending nih yang tasawuf nih kita bahas tadi nih. apakah dalam acara bid'ah umalah dilembut-lembutkan pertanyaan ulun kan cuman baca, apakah dalam acara yang tidak ada sunnahnya, gitu loh bikin pertanyaan dilembutkan, ini kan anda terlalu ngemplang ya, apakah dalam acara bid'ah, pak jabuhannya nang nonton dilembutkan kata-katanya, apakah dalam acara bid'ah ada syaitan yang menyeru kepadanya, dan apakah orang di dalamnya berada di jalan syaitan keluar dari jalan salafus salih. Kalau keluar secara utuh, maka kita katakan tidak. Tapi dia sudah kena rayuan syaitan. Karena syaitan, kata Imam Sufyan al-Thawri, dia lebih suka orang itu berbuat kebid'ahan dibanding orang itu berbuat kemaksiatan. Karena orang yang melakukan kemaksiatan, taubatnya dekat, kata beliau. Karena basicnya orang bermaksiat, dia tahu nih salah. Tadi aja nih pertanyaan nih bukti bahwasanya hati dia tuh bergejolak. Kenapa? Ini daging dari bang. Anda bertanya karena hati Anda gak nyaman kan? Itu sudah fatwa sebenarnya. Istafti qalbak, tanya fatwa ke hatimu. Kata Nabi Muhammad SAW, al-ithmu mahaka fi nafsika wa karihta ayyatali alaihin nas. Yang namanya dosa itu yang membuat hatimu gundah. Anda kan nanya karena Anda gak nyaman. Gimana saat makan daging pemberian bang? Kan gak nyaman. Jangan dilanjut. Kasihkan orang. Dia bertanya itu kan seperti itu, subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, tapi orang apalagi melakukan kemaksiatan. Apalagi melakukan kemaksiatan, dia tahu itu salah. Tapi ketika orang melakukan kebid'ahan, dia enggak ngerasa sedang berbuat kesalahan. Dia sedang merasa dia sedang menjalankan ketaatan. Laung isinya zikir kok. Laung isinya doa kok. Bahkan terkadang prakteknya sholat kok. Bagaimana akan disalahkan? Makanya kata Imam Sufyan al-Thawri, taubatnya jauh. Kenapa? Ketika dinasihati dia merasa sedang beribadah. Nyawa unda zikirnya salahkanlah ya. No. Alihai sudah lah. Malah besar. Maka bawa hantak-hantak meja lah yang lagi viral nih lah. Ambil nyawa surga nyawa sana ya. Walaupun pakai bahasa Jawa saya ngerti. Ya Allah. Mencaci maki ya, kata-kata kotor keluar ya. Kullu ina'in bima fihi yamdahu. Semua ketel, semua cirat akan mengeluarkan isinya. Isinya bagus akan keluar bagus, isinya buruk ya akan keluar buruk. Diustadkan, dikiaikan, tapi perkataannya semuanya umpatan. Itulah isi kepala Anda. Itu peribahasa bahasa Arab saja. Kulu inain bima fihi yang bahu. Semua ketel, semua cirat, gelas kan mengeluarkan isinya. Ini adalah air panas, tapi yang digabung dengan tolak angin. Ya mending masuk angin ya, masuk si akan repot. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Iya ya. Ya mungkin antum juga nonton sebagiannya. Ada di IG, di TV IG. Yo, dia jelek-jelekan. Sebagian ustaz kita na'udzubillah. Tapi dicaci maki, wah, keluar kata-kata sumpah serapah na'udzubillah. Wallahu a'lam. Itulah isi kepalanya berarti. Orang akan terlihat dari kata-katanya. Mohon petunjuknya ustaz. Siap. Waduh, lo kata gua Google. Apa benar menikahi seorang janda? Wah. Mantap nih. Tidak sesuai tema tapi mantap ini. Ya ya ya. Dan saat inilah istri saya pasti dia matikan Instagramnya. Mohon petunjuknya Ustaz. Apa benar menikahi seorang janda derajat seorang laki-laki terangkat apalagi dia mempunyai anak? Buah, masya Allah. Pertanyaan tipuan ya. Janda yang mana dalam hukum Islam yang dapat mengangkat keimanan kita? Wah, janda yang tinggi. Anda bisa diangkat sama dia. Anda 165 cari janda yang tingginya 180. Anda diangkat sama dia. Jamaah, ini sabda Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya orang yang asai alal armalah, orang yang berusaha menafkahi para janda. mendapatkan pahala yang sangat besar di surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan levelnya sangat tinggi, hanya satu level di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga itu kan bertingkat-tingkat. Yang paling tingginya kan ditempati Nabi Muhammad. Ketika Nabi Musa bertanya pada Allah, lalu di bawahnya siapa? Orang-orang yang aku kehendaki. Di antara keterangan para ulama, orang-orang yang Allah kehendaki itu tersirat dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang kemudian menafkahi anak yatim, dan di antara orang yang menafkahi janda-janda. Makanya itu yang kita gulirkan di masjid. Berpartisipasilah, Pak. Anda akan menolong banyak orang. Di antara yang duafa, banyak juga yang janda. Saya nanya datanya ke Akhrabi Abu Nata, ya sebagian mereka betul-betul ini sangat berterima kasih ketika diberi, dikasih sembako jamaah, dan itu uang Anda subhanallah. Sudah lama ulun bilang ke Pak Saiful itu, alhamdulillah sekarang digulirkan. Dan ulun tahu sebagian para ustaz di sini, di luar kota, enggak harus menikahinya, tapi mereka menafkahi. Dari yang mereka miliki, mereka menafkahi. Karena pahalanya sangat tinggi. Kalau kemudian Anda menikahinya, ya nafkah wajib berarti. Dia menjadi istri Anda, kewajiban Anda. Dan hanya laki-laki yang tangguh yang bisa melakukannya. Wallahualam bissawab. Wallahualam bissawab. Kalau misalnya yani kita masih ya enggak tangguh-tangguh amat gitu ya. Anda mengira singa bisa mengatur dua kambing, totonya ketika nikah terbalik. Anda kambing antara dua singa. Nang bini satu betagih A, nang bini dua betagih B, langsung stroke. Kenapa pian stroke? Tagihannya tuh nah. Berarti Anda belum mampu ya. Jadi ya harus banyak pertimbangan. Wallahualam bissawab. Jadi yang namanya janda umum, enggak ada yani, entah dia ditinggal suaminya meninggal, entah dia bercerai, dia janda. Maka yani menafkahi mereka pahalanya sangat tinggi. Wallahualam bissawab. Benarkah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah guru lebih afdal dibanding orang tua atau ayah ibu dan mertua? Kalau salah, yang mana lebih afdal? Siap. Guru lebih afdal dibandingkan orang tua? Enggak. Tidak. Orang tua lebih utama. Mertua selevel dengan orang tua. Bakti kepada orang tua itu selalu digandengkan setelah beribadah kepada Allah. Di banyak ayat, sembahlah Allah, berbaktilah pada orang tua. Sembahlah Allah, berbaktilah pada orang tua. Jangan sekutukan Allah, jangan durhaka pada orang tua. Selalu berbarengan. Artinya siapapun di antara kita kalau bertanya, nih setelah ibadah kita sudah alhamdulillah lancar nih, yang wajib alhamdulillah ditopang dengan yang sunnah, ngapain Ustaz? Orang tua Anda fokus pertama setelah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan mereka tidak bisa kita balas, mau bagaimanapun caranya tidak bisa kita balas. Jamaskan rahimakumullah. Yani Nabi Muhammad SAW sampai membuat satu perbandingan yang mustahil terjadi, tapi belum membuat perbandingan supaya kita berfikir bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'atiqahu. Tidaklah seorang anak bisa membalas kebaikan orang tuanya hingga, artinya kita enggak bisa balas sebenarnya, hingga maksudnya ada nih satu kesempatan kita bisa membalas kebaikan mereka selama ini, khususnya ibu ya. Mereka mengandung kita, ketika sudah kandungannya sudah mulai besar, sudah tidak gampang lagi tidur kanan kiri. Terkadang sebagian kita mungkin dulu berat ya, terlahir berat di luar standar, misalnya standar anak ketika lahir 2,5-3 kilo, Anda waktu itu keluar 4 kilo, Anda keluar 5 kilo, keluar-keluar langsung minta duit. Berat jamaah, kita berkala saja seminggu sekali atau seminggu dua kali berkala saja ngangkat galon itu berat. Apalagi misalnya apa mungkin gitu ya, kelapa Anda ikat di perut. Kalau saya nggak perlu karena sudah gede, ikat di perut, bawa kesana kemari. Anda kerja ikat kesana kemari ikat. Susahnya Anda beraktivitas. beratnya beban, padahal cuma kelapa. Mungkin gak sampai 2 kilo itu kelapa itu. Ibu, khususnya ibu. Makanya ketika ada seorang tabi'in bawa gendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk hajian seperti sekarang ini, ketika tawaf dia ketemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Faedah ulun ambil dari Ustaz Ahmad Zainuddin, kala itu beliau membahas faedah tentang kitab Imam Al-Zahabi Siyar Alam Nubala. Beliau sebutkan faedah ini, Ustaz Ahmad Zainuddin, waktu beliau masih di Dammam, ulun streaming. Begitu ketemu, dan Ustaz Ahmad nangis waktu itu. Saya ingat sekali beliau ceramah dan beliau menangis. Apakah cukup perbuatan baik saya ini kepada ibu saya? Karena saya bisa dikatakannya patah ini pinggang saya ini bawa emak. Seringan-ringannya perempuan, seringan-ringannya emak kita 40-an lah kilo. Berat 40 kilo itu. Mungkin ibu kita kurus misalnya 40. Mama ulun almarhum cukup gemuk. Apalagi gemuk ya. Masya Allah. Apa jawaban Abdullah bin Umar bin Khattab? Wala talqatin min talqatiha. Di poin ini Ustaz Ahmad nangis. Saya tidak bisa nangis ya. Tapi cukup luar biasa ya. Kata beliau, satu helaan nafas ibumu tidak bisa kamu bayar. Dan ibu kita itu menghela nafas ketika melahirkan berkali-kali. Berkali-kali enggak kehitung. Bahasa kita mahajan, ngeden bahasa Jawa. Itu menghela nafas. Itu menghela nafas. Satu helaan nafas dia ketika melahirkan, Anda enggak bisa bayar. Makanya Anda sekaya apapun, sesugi apapun, duit pian julung bertahan kesidin, enggak bisa pian bayar. Udah besar kita durhaka. Pantas jadi batu. Ya, kalau memang sejarah itu benar ya. Dikutuk jadi batu. Jadi batu. Jadi patung. Wallahu a'lam bissawab. Kutuk kamu jadi batu. Cuk, cekalnya halus. Jadi batu akik. Karena lebih durhaka lagi. Kutuk jadi batu. Kuk, jadi batu ginjal. Ya Allah. Oke, kembali kepada hadis. Kita ingin sebutkan mustahilnya kita membalas orang tua. Tidaklah seorang anak bisa membalas kebaikan orang tuanya sampai dia dapati orang tuanya jadi budak, dia beli dan dia bebaskan. Ini mustahilnya. Kalau orang tua kita budak, maka kita terlahir juga budak. Budak itu memang punya kesempatan untuk mencicil dirinya agar dia menjadi orang yang merdeka. Tapi kesempatan itu mustahil terjadi. Karena kalau sudah budak, itu hak majikan, ngasih gaji aja hak dia. Tidak ngasih gaji aja, haknya majikan. Kamu budak saya, kamu kerja. Dapat gaji gak bos? Enggak, kamu kerja. Enggak digaji. Hak majikan itu. Tapi tetap dikasih makan tentunya. Gimana seseorang akan punya uang untuk menyicil dirinya? Digaji aja enggak. Katakanlah ada juragan-juragan yang baik. Dan ini jarang. Bos, saya pengen nyicil diri saya. Boleh. Tapi 4 juta sebulan selama 10 tahun. Lo gajinya cuma UMR. Gajinya cuma misalnya 2 juta setengah. Tapi juragannya minta sebulan ente bayar 4 juta. Dan selama 10 tahun langsung ngedar narkoba. Supaya cepat dapat duit ya. Paling gampang dapat duit ngedar narkoba ya. Penjaranya juga cepat ya. Subhanallah. Enggak bisa, mustahil. Katakan ada yang lebih baik lagi. Bahwasanya diizinkan untuk mukatabah, dia digaji, diizinkan untuk mukatabah, tapi bisa jadi dia pasang tahunnya lama. Itu untuk nyicil diri sendiri loh, supaya kita bebas. Ketika kita bebas, belum tentu orang tua kita juragannya sama dengan juragan kita, karena bisa jadi kita sudah dijual. Budak itu kata para ulama antara barang dan manusia. Dilihat dari sosoknya manusia, tapi dilihat dari mereka diperjualbelikan, mereka kayak barang. Artinya bisa jadi kita punya juragan yang baik, kita sudah sukses sebulan 4 juta selama 15 tahun kayak kreditnya rumah gitu ya, KPR 15 tahun selesai, kita harus bebaskan orang tua kita. Dan bisa jadi juragannya, Pak saya ingin bebaskan orang tua saya. Tidak bisa. Itu mustahilnya. Nabi Muhammad bikin contoh seperti itu supaya kita mikir. Enggak bisa kita balas kebaikan kedua orang tua. Ketika besar kita kurang ajar. khususnya lawan mama. Ma. Wallahu a'lam bishawab. Doa yang buruk dari orang tua itu mustajab. Hati-hati. Siapapun di antara kita melihat sekarang nih, lagi susah kehidupannya nih, muhasabah. Jangan-jangan Anda punya masalah sama orang tua, hingga mereka tidak ridho dengan Anda. Susah hidup Anda udah. Sampai mati Anda susah. Kenapa? Karena orang tua Anda tidak meridhoi Anda. Yang jadi masalah, mereka tidak ridho dan mereka sudah wafat. Wah, mampusnya pian, ya Allah. Maka sekarang perbaiki hubungan Anda dengan orang tua. Apalagi Anda hanya tinggal sama-sama satu kota. Luangkan waktu, berkunjung. Enggak usah nanya mereka pengen apa. Belikan yakni sesuatu yang menyenangkan mereka. Atau tawarkan diri untuk ngantar mereka kemanapun mereka mau. Bah, hendak berjalan kemana, bah? Asa hendak umroh, sip. Langsung sip aja, padahal mungkin kita enggak punya uang ya. Cari duit, cari pinjaman. Atau cari travel yang bisa kemudian nyicil. Kenapa? Saya pengen berangkatin bapak saya umroh. Siapa? Sama saya yang nemenin. Karena kita menawarkan, bapak bilangnya, oh asa hendak Siden kadang minta umrohkan kadang, tapi kata-katanya luar biasa ya. Asa hendak umroh, sambil menggaruk kepala bang, asa hendak umroh bang aja. Wah, berarti itu permintaan beliau ya. Kabulkan jamaah. Ya Allah, kalau mereka ridho dengan Anda, kehidupan rumah tangga Anda pun bahkan insya Allah akan adem ayam langgeng. Mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Gemah ripah, roh jinawi. Toto tentrem kertora harjo. Apa itu artinya? Gak paham saya. Insana incorporate soul. Tambah layo saya. Di dalam tubuh yang sehat, ada makanan yang lezat. Itu kaidah saya. Jamaah, terakhir ya. Tapi guru bukan berarti kemudian kita meremehkan guru, tidak. Jasa mereka luar biasa jemaah. Bahkan guru-guru ini mungkin dihasadi dalam artian yang baik gitu oleh para orang tua kita. Bisa jadi kita bisa ngaji dari guru ngaji, bukan dari orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Guru luar biasa, apalagi mereka yang mengajarkan pertama kali untuk kita baca tulis atau baca Al-Qur'an. Pahala mereka luar biasa. Tetap hormat dengan guru. Hormati gurumu, sayangi temannya. Itu tandanya. Aduh. Pengajian apa ini? Eh, lanjut ya. Ustadz ulun galau. Nah, ya. Pinter-pinter ya pian nulis pertanyaan ya. Jadi ya, klimaksnya pian taruh di depan gitu. Oke, Ustadz saya curhat. Jadi semuanya mau denger ini. Ustadz ulun galau, siap. Ulun diisi penyakit qadarullah skoliosis tulang belakang pengkor atau bentuknya huruf S. Siap. Semoga Allah berikan kesembuhan pada antum. Amin. Tidak bisa saya bayangkan bagaimana sakitnya ini. Ya, antum kalau misalnya pedagang nih yang biasa duduk kerasa sekali sakit padahal cuma duduk. Apalagi kurang air minum. Itu yang tulangnya normal aja bisa sakit, sebulan bisa berurut, sebulan bisa bekam, padahal tidak ada keluhan tapi sakit di bagian tulang punggung, backbone. Nggak pakai Andra ya. Yang derajatnya lumayan tinggi sudah bertahun-tahun, masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Taala angkat dosa Anda ya, amin. Ini luar biasa ya. Yang cara penanganannya yaitu dengan berkunjung. Oh, di antara obatnya ya. Yang cara penanganannya yaitu dengan berkunjung atau berenang. Anda kenapa pertanyaannya bahasa Banjar, bahasa Indonesia? Campur-campur bahasanya. Yang cara penanganannya yaitu dengan berenang. Kenapa Anda berkunjung? Masya Allah. Ini hanya aja amazing Banjarmasin ya. Hanya ada di Banjarmasin. Nah, sedangkan di Banjarmasin kolam renangnya berikhtilat. Siap. Jadi kada berkunjung lagi. Oke. Okay. Ada yang enggak ikhtilat? Depan Masjid Sabila loh. Sungai. Cuman pas lagi berkunjung ada speedboat membahayakan ya. Sekalinya pas speedboat lewat, sidinnya hilang. Mengikuti dia anunya sekali. Anak dulu tuh, wah, pian anak kelayan, anak pekapuran, anak pasar lama. Apalagi nang bisi luka-luka di sini. Nah, itu pejatan tangguh mulai halus. Kelotok. Cak. Ya Allah. Ulun bisa bukunyung, tapi yang itu ulun gak berani. Ya. Betajun mulai atas rumahan orang, wah nih ulun bari masih halus. Tapi megang itu, wah gak berani. Ya Allah. Kalau pian nang tetatak lain, ya lo. Paham-paham aja pian. Tangan maksudnya, tangan. Tangan. Pian mikir apa memangnya? Nah, sedangkan di Banjarmasin kolam renangnya berikhtilat. Jadi kada berkunjung lagi. Siap. Terus ada di Banjarmasin nih yang bisa mengurus skoliosis namun tukang urutnya lakian. Oh, Anda perempuannya, siap. Kayak apa Ustaz? Bolehkah? Karena sudah sakit benar Ustaz. Tulang yang berakibat napas sesak bahkan kada bisa duduk lawas. Allah memberi ujian pasti ada jalan keluar. Siap. Anda, ini saran pertama ya. Kalau memang obatnya adalah berenang, sebagian jamaah kita itu, mereka punya kolam renang pribadi. Ya, mereka punya kolam renang pribadi. Anda bisa minta tolong untuk menggunakannya. Mungkin sepekan, jangan tiap hari juga. Iya, nggak enak juga tiap hari kan? Udah gitu Anda minjem. Iya. Mungkin sepekan dua kali atau ya menurut saran dokter lah berkunjungnya mungkin. Siap. Memang kalau dulu ulun ketika di Jakarta di akhir tahun 2000-an saja, ulun 98 2000 itu di Jakarta sudah ada kolam renang terpisah laki perempuan. Udah lama padahal di Jakarta luar biasa. Kolam renangnya satu, mereka hanya bedakan hari. Hari ini laki-laki, besoknya perempuan. Jadi enggak ketemu, bukan mereka atur jam. Pagi sampai siang laki-laki, siang besok enggak. Harinya mereka pisah. Jadi laki perempuan enggak ketemu. Itu sejak dulu. Makanya harusnya di Banjarmasin bisa ya. Karena untuk menolong teman-teman seperti ini bukan cuman dia adalah untuk kesehatan ya. Jadi mungkin Anda bisa hubungi sebagian ikhwah atau sebagian jamaah yang memiliki kolam renang, berikan pertolongan Anda kepada akhwat ini agar kemudian dia bisa berobat dengan berenang. Dua, wallahu a'lam bishawab, apakah kemudian ini adalah bagian dari darurat karena Anda sebutkan sakit sekali. Kalau sudah sampai ke sesak nafas, jantung Anda bisa gagal. Ya, yang merasakan, yang tahu sampai level pernah pakai tabung LPG, tabung gas, itu tahu bagaimana susahnya. Orang yang yakni ada masalah pernafasan, orang yang asma, orang yang terkadang juga jantung, semuanya nafas susah. Ini berakibat nafas sesak. Berakhir pada kematian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang satu-satunya adalah laki-laki, maka Anda harus ditemani mahram Anda ketika dipijat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tapi cara pertama mungkin yang paling Anda usahakan dulu ya. Saya enggak tahu akhwatnya, tapi saya tahu ada yakni akhwat yang lain tentunya punya penyakit yang sama. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Karena disebutkan pernah ditabrak orang. Akhirnya dan tabrak lari. Biasa yang nabrak anak-anak SMA gitu. Dia ditabrak dan terduduk dan ininya kasihan, enggak bisa duduk lama persis seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Berat badan harus stay, misalnya berat badannya waktu itu berapa, misalnya cuma 45 atau 50, enggak boleh lebih. Lebih sedikit beratnya, sakitnya luar biasa tubuhnya. Kenapa? Karena beban. Jadi dia sepanjang hidupnya diet tuh berarti. Kenapa? Untuk menjaga berat badan. Karena kalau lebih sedikit berat badannya, maka akan berat pula tumpuan di tulang-tulangnya, kenanya di tulang ekor. Maka syukuri jamaah, siapapun di antara pian yang misalnya sholat masih, ya Allah, rukuk nyaman, sujud nyaman, melipat batis nyaman. Ada orang gak bisa melipat kaki. Ada orang yang rukuk, wah sakitnya minta ampun. Atau pian nih, kayak minum nih, atau minum air mineral tuh. Itu nikmat sekali. Ada orang gak bisa, nyedot gitu gak bisa dia. Karena itu sudah ada masalah. Maka syukuri. Syukuri dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu jalan keluar. Anda bisa menghubungi sebagian jamaah kita yang punya kolam renang. Penanyanya akhwat. Saya sebutin boleh enggak ya? Saya tahu tuh yang pakai Mercy di luar, dia punya kolam renang di rumahnya. Ya, Anda bisa hubungi beliau. Anda bisa hubungi beliau supaya Anda bisa berobat. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat dengannya semua dosa-dosa Anda, dan Allah Subhanahu wa taala berikan Anda kesembuhan. Dan kalau Anda sudah bersuami, mudah-mudahan suaminya sabar ya, karena sakit istrinya ini luar biasa. Pasti akan mengganggu hubungan keluarga. Pasti akan mengganggu hubungan seksual. Suaminya harus bersabar. Ini ujian Anda. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.